Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita sehingga kita dapat hadir di majlis ilmu yang semoga apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang ke-61. Al-Babu Al-Wahidu Wasittuna, bab yang ke-61 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Babu Maja'a Fil Musawwirin, yakni minal wa'idi asyadidi wan nahyi an dhalika. Itu bab tentang ancaman yang sangat keras terkait dengan orang-orang yang menggambar. Al-musawwirin itu orang-orang yang menggambar. Pada bab yang ke-61 ini, insyaAllah ada beberapa poin yang kita akan sampaikan. Yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitabi tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah hukum menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Hukum menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang keadaan ahwalu taswir, keadaan-keadaan menggambar atau membentuk suatu gambar, melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan suatu gambar. Kemudian poin yang keempat adalah hukum menyimpan gambar. Yang kita maksud di sini adalah gambar yang memiliki ruh, gambar yang bernyawa, yaitu manusia ataupun hewan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab dengan kitab tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan hadzal bab aqadahu al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitab tauhid. Jadi bab yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tauhid, li'anna taswira sababun min asbabi syirki. Dikarenakan yang namanya taswir, taswir ini adalah suatu perbuatan yang menghasilkan suatu gambar. Terkait masalah gambar ini ada tiga perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perbuatan menggambar atau menghasilkan gambar, ya. Ini dikenal dengan istilah at-taswiru. Adapun hasil dari at-taswir adalah suratun. Suratun adalah gambar, yaitu hasil dari taswir. Adapun orang yang melakukan dinamakan dengan musawwir. Al-musawwiru. Al-musawwiru ini pelakunya, taswir at-taswiru ini perbuatannya, suratun ini adalah hasil dari perbuatan mentaswir, menghasilkan suatu gambar. Bab ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan li'anna taswir sababun min asbabi syirki wa wasilatun ila syirki. Dikarenakan yang namanya taswir, suatu perbuatan yang menghasilkan gambar, adalah merupakan sebab-sebab dari sebab-sebab kesyirikan, dan juga merupakan wasilah dari kesyirikan, yang mana kesyirikan ini adalah merupakan lawan dari tauhid. Jadi kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, imam membahas masalah Tauhid dan hal-hal yang terkait dengan Tauhid, baik Tauhid Rububiyah, Uluhiyah ataupun Asma wa Sifat, dan masuk di dalamnya terkait dengan macam-macam ibadah yang wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ya di dalam kitab Tauhid ini membahas lawan dari Tauhid, yaitu kesyirikan. Baik syirik yang dapat menafikan aslu Tauhid yang ada pada diri seseorang, ataupun syirik yang dapat menafikan kesempurnaan dari Tauhid seseorang. Dan juga di dalam bab ini, di dalam kitab ini juga dijelaskan tentang sebab-sebab amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan di antara amalan atau perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan adalah at-taswir, menghasilkan suatu gambar, dalam artian adalah gambar yang memiliki ruh, yaitu hewan ataupun manusia. Kama hadatsa liqaumi Nuhin, hal ini sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana tatkala kaumnya ini sawwaru suwar salihin, mereka membuat gambar dari gambar-gambar orang soleh, kemudian mereka memajangnya di tempat majelis-majelis mereka, yang awalnya memang tujuannya adalah baik, ya, adalah agar untuk mengingat jasa-jasa mereka, mengingat nasihat-nasihat mereka, agar mereka ini kembali, agar kaumnya Nabi Nuh ini kembali untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisikan awal dari syaitan. Akan tapi lama-kelamaan, tatkala ilmu sudah dilupakan dan ulama sudah dimatikan, diwafatkan, maka pada saat itulah terjadinya kesyirikan dengan sebab karena mereka membuat gambar-gambar dari orang-orang saleh. Ini syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sebabnya adalah karena mereka gulu, ya, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh, dan di antara bentuk gulu mereka terhadap orang-orang saleh adalah mereka menggambar atau memahat atau membuat patung-patung orang-orang saleh, kemudian mereka pajang. Wa kadzalika kaum Ibrahim, begitu juga dengan kaum Ibrahim, yang Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang mereka menyembah tamatsil, menyembah patung-patung yang merupakan jelmaan dari ruh-ruh bintang yang ada di langit. Jadi mereka jelmakan sebagai bentuk ruh-ruh bintang-bintang yang ada di langit, mereka terjemahkan ke dalam bentuk patung-patung yang mereka ciptakan sendiri di muka bumi ini. Ya, pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, begitu juga dengan Banu Israel, ya, yang mana mereka juga pernah menyembah seekor sapi yang dibuat oleh Samiri dengan bentuk patung. Hal ini menunjukkan ya bahwasanya yang namanya taswir sekali lagi adalah perbuatan menghasilkan suatu gambar, adalah merupakan sebab terjadinya kesyirikan dan wasilah menuju kepada kesyirikan. Ya, oleh karena itulah tepat sekali tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan pembahasan ini di dalam kitab Tauhid, yaitu untuk menjelaskan salah satu sebab terjadinya kesyirikan, bahkan salah satu sebab yang terbesar adalah disebabkan karena gambar. Ini diantara alasan atau sebab mengapa gambar itu diharamkan. Nanti kita akan jelaskan bahwasanya gambar itu diharamkan karena dua sebab. Sebab yang pertama karena gambar ini adalah merupakan wasilah menuju kesyirikan. Dan kemudian nanti sebab yang kedua adalah karena di dalam gambar itu ada unsur penyerupaan di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam menciptakan. Ini ya, ini hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian kita bahas poin yang kedua, yaitu hukum menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Hukum menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Sekali lagi yang kita masuk di sini adalah gambar yang memiliki ruh, ya, hewan maupun manusia. Adapun gambar selain itu, ya, seperti gambar pohon, sesuatu yang tumbuh berkembang, ini para ulama khilaf. Namun yang sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, hukumnya adalah boleh. Ya, hukumnya adalah boleh, nanti insyaallah juga kita akan jelaskan tentang keadaan-keadaan atau bentuk-bentuk taswir. Kemudian kita bahas sekarang tentang hukum menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Dikatakan di sini bahwasanya yang namanya menggambar atau mentaswir min kabairidz dzunubi, termasuk dari dosa-dosa besar. Jadi hukum menggambar ini termasuk dari perbuatan haram haram hukumnya dan termasuk dari dosa besar. Wa yadullu ala hadza ahaditsu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan akan haramnya atau menunjukkan bahwasanya takswir ini adalah merupakan dosa besar adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam babnya yang mulia ini. Yang pertama, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala: "Waman adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharrah aw liyakhluqu habba aw liyakhluqu sya'ira." Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini dinamakan dengan hadis qudsi. Nisbatu ilal qudsi wa huwa at-taharu, yaitu suci. Li'annahu min kalamillahi ta'ala alladhi rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ini termasuk dari kalamullah yang meriwayatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalil yang mulia ini adalah dalil yang menunjukkan akan haramnya dan termasuk dosa besar bagi orang-orang yang menggambar. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata. Faedah dari qala Allah Ta'ala di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, hadza fihi itsbatul kalami lillah. Di dalam hadis ini ada penetapan akan kalamullah azza wa jalla. Ya, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, laisa ka kalamil makhluk, ya, tidak seperti kalam al makhluk. Karena sebagian orang, yaitu orang-orang Mu'tazilah, yang mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab penafian mereka menolak sifat kalam karena awalnya mereka menyamakan kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Orang-orang Mu'tazilah tatkala dia menafikan sifat kalam, tujuan awalnya adalah baik, yaitu dalam rangka mensucikan Allah. Yang mana pada awalnya dia ini menyamakan, kalau seandainya kita menetapkan sifat kalam bagi Allah, sementara juga kita bisa berbicara, dan kita tidaklah mungkin berbicara kecuali memiliki lisan, memiliki gigi, memiliki bibir. Maka kalau kita tetapkan kalam bagi Allah, berarti sama saja kita menetapkan bagi Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Berarti Allah punya gigi, berarti Allah punya lidah, berarti Allah punya bibir. Dan menurut mereka ini adalah merupakan kekufuran. Kalau seperti ini, akhirnya apa? Mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, awalnya mereka apa? Mentasbih terlebih dahulu. Ya, kemudian dalam rangka mensucikan Allah, menurut mereka, maka mereka tolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwasanya kalam ini adalah termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menetapkan sifat kalam karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal demikian tersebut. Dan kalamnya Allah, ya, jauhlah berbeda dengan kalamnya makhluk. Kemudian di sini Allah berkata, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Waman, man di sini adalah istifham ingkari, bimakna an-nafi. Man di sini adalah merupakan isim istifham ingkari, ya, yang bermakna an-nafi, penolakan. Maknanya adalah la ahada asyaddu dhulman minal musawwirina alladhi yakhluqu ka khalqillah. Tidak ada seorang pun yang lebih besar kedzalimannya. Tidak ada seorang pun yang lebih besar kedzalimannya dibandingkan orang yang musawwir, yang dia membuat suatu gambar, yang dia menciptakan suatu gambar sebagaimana ciptaan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-musawwir adalah orang yang yuhawilu ayujida surah tusbihu as-surata allati khalaqa Allah taala. Al-musawwir adalah orang yang dia berupaya mengadakan suatu bentuk suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan musawwir ini adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tafarrud, yang bersendiri, yang esa di dalam sifat-sifatnya. Bil khalqi wa tafarrud bit taswir, baik di dalam penciptaan maupun di dalam taswir pembentukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khaliqul bari'ul al-musawwir." Dialah Allah Subhanahu wa taala al-khaliqu, yang menciptakan, al-bari'u, yang mengadakan, al-musawwiru, dan yang membentuk suatu makhluk. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasawwarakum fa ahsana suwarakum." Dan Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah al-musawwir. Allah adalah zat yang musawwir, dan musawwir ini adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mengandung sifat taswir yang ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khaliq, khaliq ini adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan menciptakan ini adalah merupakan sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersendiri dalam hal yang demikian itu. Maka orang yang dia mentaswir, ya, musawwir ini adalah orang yang dia berdaya upaya untuk menghasilkan, ya, suatu makhluk yang menyerupai makhluk yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya al-musawwir ini, ya, orang yang menciptakan atau membuat suatu makhluk, suatu gambar, makhluk yang bernyawa, hakikatnya adalah dia telah menjadikan dirinya syarikan lillahi fi taswir, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam taswir, perbuatan menghasilkan suatu gambar, yaitu makhluk yang bernyawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis yang mulia ini, falyakhluqu dzarrah, maka hendaklah mereka menciptakan atau membuat semut kecil, dzarrah, au liyakhluqu habbah, ataukah hendaklah mereka membuat sebutir biji, au liyakhluqu syairah, atau hendaklah mereka membuat sebutir biji gandum. Perkataan Allah ini adalah merupakan hadza amrun ta'jizun, ya, merupakan penghinaan atau perendahan bagi orang-orang yang suka menggambar. Ini adalah bentuk merupakan perendahan bagi mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan atau menunjukkan kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la." Wahai manusia, akan dibuatkan perumpamaan bagi kalian tentang kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, fastami'u la, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau istama'u la. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah, ketahuilah bahwasanya selain Allah yang kalian seru tersebut tidaklah mampu menciptakan dzubaban, seekor lalat. Walau istama'u la, walaupun seandainya mereka semuanya berkumpul. Ya, jadi perkataan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, hendaklah yang mereka menciptakan semut kecil atau sebutir biji atau biji gandum, ini adalah merupakan bentuk Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, menunjukkan bahwasanya mereka adalah makhluk yang lemah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin disaingi, ya, di dalam penciptaan dan juga di dalam taswir. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya taswir adalah merupakan dosa besar. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang perkataan roknya, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqillah." Siapakah yang paling zalim? Dalam artian tidak ada orang yang paling zalim dibandingkan dengan orang-orang yang mereka mencoba atau bermaksud menciptakan seperti apa yang aku ciptakan. Tatkala Allah mengatakan waman adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqillah, ka khalqi, menunjukkan bahwasanya yang namanya taswir suatu perbuatan yang menghasilkan gambar, baik dengan memahat ataupun dengan cara melukis ataupun mungkin dengan alat tertentu, yang ini menjadi khilaf di antara para ulama, dengan kamera ataupun foto, maka ini adalah merupakan suatu kedzaliman dan sebesar-besar kedzaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengatakan ini adalah suatu perkara yang sangat zalim, menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Ya, hukumnya haram dan sampai derajat kepada dosa besar. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan akan dosa besarnya orang-orang yang menggambar adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an-nasi 'adaban yawmal qiyamah alladziina yudahi'uuna bi khalqillah." Manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah mereka orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah jelaskan di dalam hadis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang mencipta seperti ciptaan Allah adalah orang yang paling zalim. Wa man adlamu. Adapun hadis yang kedua yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah hadis dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, di sini dikatakan asyaddun nasi, bahwasanya mereka ini adalah manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat. Hal ini kata Syekh Shalal Fauzan menunjukkan bahwasanya taswir ini haramnya adalah haram mughallad, ya haram yang sangat besar akan keharamannya. Wa annahu kabiratun min kabair dzunub, dan bahwasanya yang namanya mentaswir ini adalah termasuk dari dosa besar, dari dosa-dosa besar. Ya, karena apa? Pelakunya di sini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya termasuk dari orang yang paling keras siksaannya di dalam neraka. Kemudian di sini Rasulullah bersabda, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Al-mudahatu ma'naha al-musyabiha. Mudaha ini maknanya adalah al-musyabiha, menyerupai atau menyamakan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menukil perkataan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka mengatakan wa qalatil yahudu Uzair binullah, dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang-orang Nasara mengatakan al-masih adalah ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qala alladziina kafaru min qabli. Dan yang demikian itulah perkataan mereka yang mereka ucapkan dengan mulut-mulut mereka, yudahiuna yakni ay yushabihuna man sabaqahum minal kufar. Yang perkataan mereka ini adalah menyerupai perkataan orang-orang kafir dari sebelum mereka. Ya. Jadi di sini dalam hadis yang mulia ini dijelaskan tentang ilah atau alasan akan haramnya mentaswir. Karena di dalam taswir, di dalamnya ada unsur mudahatu li khalqillah, ada unsur menyamakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya adalah merupakan bentuk su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah atau alasan atau sebab mengapa gambar itu diharamkan. Adapun yang tadi yang pertama adalah karena gambar ini adalah merupakan wasilah dari wasilah-wasilah terjadinya kesyirikan. Yang kedua karena di gambar ini tatkala orang menggambar adalah di dalamnya ada unsur menyerupai penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ditandingi di dalam penciptaan. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan akan haramnya dan termasuk dari dosa besar bagi orang-orang yang menggambar adalah sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap para perupa, para penggambar finnar, berada di dalam neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin suwaruha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam, dan akan dijadikan bagi setiap gambar yang dia buat sebuah jiwa, yang mana gambar tersebut yu'adzabu biha fi jahannam, akan mengadab orang tersebut di dalam neraka dengan gambar yang dia buat sewaktu di dunia. Berarti semakin banyak gambar yang dia buat, maka akan semakin banyak gambar yang akan menyiksanya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, hadal hadis aidan fihi wa'idun syadidun. Di dalam hadis ini juga terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang suka menggambar, yaitu menggambar makhluk yang bernyawa, manusia ataupun hewan. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan ini mengatakan, sabda Rasulullah, kullu musawwir, setiap para penggambar atau perupa, hada yasmulu jami'a anwa'i taswir. Ini mencakup seluruh macam-macam bentuk taswir. Tadi kita sudah sampaikan, taswir ini adalah perbuatan yang menghasilkan suatu gambar. Pelakunya dinamakan dengan al-musawwir. Hasilnya namanya suratun. Kullu musawwir ini mencakup seluruh macam-macam taswir. Sesuatu yang menghasilkan gambar. Sama saja kata beliau, apakah gambar yang dihasilkan dengan cara dipahat, yang menghasilkan sebuah patung, yang memiliki jasadnya, ataukah aukana rasman ala warakin, atau dia lukis di atas apa? Di atas kertas. Dia lukis di atas kertas, atau di tembok, ataupun di mana saja. Aukana iltiqatun bil alati fotografiyah, ataupun dengan alat fotografi. Ini Syaikh Shalih Al-Fauzan termasuk dari ulama yang memilih pendapat bahwasanya memoto ini termasuk dari kategori taswir. Memoto. Ini pun pendapatnya Syaikh Al-Albani. Ya, di antara pendapat Syaikh Al-Albani dan Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau memasukkan bahwasanya foto ini adalah termasuk dari bentuk taswir. Sehingga nanti kalau seandainya pendapat ini adalah pendapat yang benar, maka dia masuk ke dalam ancaman-ancaman hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan di sini, li'anna man fa'ala dzalika yusamma musawwiran. Ya, dikarenakan orang yang melakukan demikian, yang dia mengambil foto, mengambil gambar dengan cara memoto, itu dinamakan dengan musawwir. Wa fi'luhu yusamma taswir, dan perbuatan mereka dinamakan dengan taswir. Ya, famadama anna amalahu yusamma taswir, famalladhi yukhrijuhu min hadzal wa'id. Maka selama perbuatannya tersebut dinamakan taswir, lalu mengapa harus dikeluarkan dari ancaman tersebut? Dalam artian, ya, bahwasanya orang yang menghasilkan suatu gambar dengan suatu alat, kamera atau foto atau HP, menurut pendapatnya Syaikh Shalih Al-Fauzan, ini termasuk dari taswir. Sehingga kalau termasuk dari taswir, dia berhak mendapatkan ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika qauluhu, begitu pula kata beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi kulli suratin sawwaraha, bagi atau dengan setiap gambar, dengan setiap gambar yang dia buat. Ini pun amun, kata beliau, umum. Likulli suratin ayyakanat rasman au nahtan au iltiqatan bil alah. Ini umum. Apakah gambar tersebut adalah gambar yang dihasilkan dengan cara melukis, atau dengan cara memahat, atau dihasilkan dengan suatu alat. Kullu man haula'i qasduhu ijadu suwar. Surah. Ya, semua itu mereka itu tujuannya adalah menghasilkan suatu gambar. Sehingga ya masuk ke dalam kategori ini. Dan dia akan disiksa dengan hasil foto yang dia fotokan. Ini kalau pendapat ini adalah pendapat yang sahih, ini sangat mengerikan ya. Kemudian Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni kullu musawwir finnar." Ya, bahwasanya setiap penggambar itu di dalam neraka. Hada amun, ini adalah dalil yang umum, kemudian tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, ini tidak ada dalil yang mengkhususkannya menurut pendapatnya Syaikh Shalih Al-Fauzan. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam." Eh, maknanya adalah setiap gambar yang dibuat oleh seseorang, baik dengan perantara dia memahat atau dia lukis atau dia hasilkan dengan alat ya kamera ataupun foto ataupun HP dikit ataupun banyak, nanti Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Jadi hasil-hasil gambar yang dibuat oleh seseorang dengan berbagai macam wasilah, nanti Allah akan hadirkan pada hari kiamat, dan Allah akan jadikan pada gambar-gambar tersebut jiwa, ruh. Allah tiupkan ruh kepada gambar-gambar tersebut, dan Allah perintahkan kepada gambar-gambar tersebut untuk mengadab orang yang membuatnya di neraka Jahannam. Ya, insyaAllah ya. Maka dari hadis yang mulia ini menunjukkan akan haramnya taswir, dan termasuk dari dosa besar. Lisubutil wa'id alaihi bin nar. Ya, karena di dalam hadis ini disebutkan ancaman terhadap pelakunya dengan neraka. Wal wa'idu bin nar innama yakunu ala kabirah. Dan ancaman dengan neraka tidaklah menunjukkan kecuali menunjukkan bahwasanya itu adalah termasuk dari dosa besar. Ini hukum dari menggambar. Intinya menggambar itu hukumnya adalah termasuk dari dosa besar. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu ukubah al-musawwir. Hukuman bagi para penggambar. Yang tadi sebagian hadisnya sudah kita bacakan. Hukuman bagi para penggambar sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disimpulkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga disimpulkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, yang pertama bahwasanya annahu asyadun nasi adaban, bahwasanya mereka ini termasuk dari manusia yang paling keras adabnya di dalam neraka, termasuk dari manusia yang paling keras. Kemudian yang kedua, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi setiap gambar yang dibuat oleh seseorang jiwa yang kemudian orang ini akan diadab di neraka Jahannam dengan sebab gambar yang dia buat. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk ukubah, hukuman bagi orang yang menggambar, annahu yukallafu ayanfukha fiha ruha, bahwasanya orang tersebut akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat. Sebagaimana hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas secara marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kulifa ayan fuqa fiha ruh wa laysa binafikhin." Barang siapa yang membuat gambar di dunia, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Walisa binafikhin, dan tentulah bahwasanya orang tersebut tidak akan mampu meniupkan ruh. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ini hadis merupakan ancaman yang lain, ya, bagi orang yang suka menggambar. Kullifa ayanfuha fiha ruh, yaitu dia akan diperintahkan, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh. Dan tentu, ya, orang ini tidaklah akan mampu, ya, untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Tatkala orang ini tidak mampu meniupkan ruh, maka akan semakin panjang penderitaan dia. Akan semakin berat penderitaan azab yang akan dia rasakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, bahwasanya, ya, tatkala orang ini diperintahkan untuk meniupkan ruh, tentu bahwasanya orang ini tidaklah mampu untuk meniupkan ruh. Walakin hadza min babi ta'jizi wal adab. Akan tetapi hal ini, tatkala dia diperintahkan untuk meniupkan ruh, dan Allah Maha tahu bahwasanya orang ini tidaklah mungkin dapat meniupkan ruh, ini adalah untuk mimbabi agar Allah lebih keras menimpakan azab bagi orang tersebut. Sehingga orang ini dibebankan terhadap sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau kita dibebankan dengan sesuatu yang tidak mampu, ini adalah penyiksaan tersendiri. Fayatulu azabuhu, maka akan semakin panjang siksaan yang dia rasakan. Ini ya, ini hukuman yang ketiga atau ukubah para penggambar. Yang ketiga adalah dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat. Dan ini umum menurut Syekh Shalih Al-Fauzan, apakah gambar yang dihasilkan dengan pahatan ataukah gambar yang dihasilkan dengan lukisan ataukah gambar yang dihasilkan oleh suatu alat. Kemudian ancaman yang keempat adalah annahu finnar, bahwasanya orang ini akan dimasukkan atau akan diancam masuk ke dalam neraka. Kemudian ancaman yang kelima, annahu mal'unun, bahwasanya orang ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ukubah ancaman siksaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang suka menggambar, yaitu gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian kita bahas poin yang ketiga tentang ahwalu taswir, tentang bentuk-bentuk taswir. Taswir yaitu suatu perbuatan yang menghasilkan suatu bentuk, yang menghasilkan suatu gambar, yang ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. At-taswiru, kata beliau, lahu ahwalun. Jadi taswir, perbuatan menghasilkan suatu gambar ini ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah gambar, menggambar yang dilakukan oleh seseorang, ma lahu dhillun, yaitu gambar yang dia memiliki bayangan. Ai ma lahu jismun, yaitu gambar yang memiliki jism, jasad. Atau dengan kata lainnya, mungkin bisa kita katakan, ia mentaswir dengan bentuk memahat. Mentaswir dengan bentuk memahat yang menghasilkan sebuah patung, sonamun. Maka kalau gambar yang seperti ini, mentaswir yang seperti ini, fahada ajma'al ulama fiha fima a'lam ala tahrimihi. Maka ulama sepakat sebagaimana yang aku ketahui, kata Syaikhul Utsaimin, ala tahrimihi, atas keharamannya. Jadi gambar makhluk yang bernyawa, manusia atau hewan, dengan cara memahat, ya, yang menghasilkan suatu gambar berupa patung, maka sebagaimana yang diketahui oleh Syaikhul Utsaimin, para ulama sepakat akan keharamannya. Kemudian yang kedua, bentuk gambar, bentuk taswir yang kedua adalah gambar mentaswir yang menghasilkan suatu gambar yang tidak memiliki jasad, akan tapi bitalwin, dengan cat air, watahtit, atau dengan coretan-coretan, ya, atau dengan istilah kita adalah dengan cara melukis, baik melukisnya dengan cat air ataupun melukisnya ya dengan sekedar pulpen ataupun pensil. Fahada muharramun, ya, maka ini juga hukumnya haram. Li umumil hadith, karena keumuman hadith, hukumnya haram. Kemudian yang ketiga yang di sini menjadi perselisihan di antara para ulama, yaitu mentaswir menghasilkan suatu gambar dengan alat tertentu. Maka kata beliau, fahada mahallu khilaf bainal ulama al mu'assirin. Ini adalah tempatnya terjadi perselisihan di antara para ulama zaman sekarang. Fal qaulul awal, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya annahu taswirun, ya, bahwasanya taswir. Jadi tatkala seseorang dia memencet tombol, ya, telunjuknya itu memencet tombol HP-nya atau kameranya tatkala memotret sesuatu, maka gerakannya ini dinamakan dengan taswir, menghasilkan suatu gambar. Fa inna harakatu hadzal fa'il lil alat ya'udu taswir. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya termasuk taswir. Wa idza kana kadzalik, apabila demikian itu, kata Syaikhul Utsaimin, maka gerakan pelaku ini tatkala dia memencet alatnya itu dianggap taswir. Maka fayakunu dakhilan fil umum. Kalau seandainya pendapat ini yang benar, maka masuk ke dalam keumuman dalil-dalil yang tadi kita bacakan. Hukumnya haram. Kemudian pelakunya berhak mendapatkan ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annaha laysat bitaswir. Bahwasanya perbuatan tersebut, ya, tatkala seseorang tangannya bergerak untuk memencet suatu tombol sehingga menghasilkan suatu gambar, laysat bitaswir, bukan termasuk dari taswir. Bukan termasuk dari taswir. Li'anna taswira, kata beliau, fi'lul musawwir. Dikarenakan yang namanya taswir ini adalah perbuatan al-musawwir. Taswir ini adalah perbuatan al-musawwir. Wa hadzal rajul ma sawwaraha fil haqiqah. Dan orang ini tatkala memencet suatu tombol, hakikatnya dia tidaklah mentaswir sesuatu. Hakikatnya dia hanya memindahkan ya, suatu benda ke tempat yang lainnya. Seperti misalnya tatkala kita bercermin. Apakah tatkala kita bercermin berarti kita telah mentaswir dengan sesuatu? Tatkala kita cermin tiba-tiba ada wajah kita di depan cermin, apakah itu termasuk dari taswir? Kan tidak. Para ulama sepakat ini tidak termasuk dari taswir. Begitu pula dengan kamera, itu hanya memindahkan gambar saja. Ibaratnya kita mengaca, jadi gambar kita dipindahkan ke kaca. Ya. Kemudian beliau mengatakan, sebagai contoh misalnya, seandainya ini tulisan, kitab ini karya Syaikhul Utsaimin. Kemudian kita fotokopi, kita yang mencet. Tatkala kita pencet, keluar fotokopian, apakah hasil dari fotokopian tersebut dikatakan, oh ini tulisan saya. Kenapa? Karena saya yang fotokopi. Tidak tentunya, ya dinisbatkan kepada pertama kali orang yang menulis. Ya, tatkala kita memfotokopi, ini hakikatnya bukan taswir. Karena taswir itu apa? Dia membentuk, ada unsur suatu, ada upaya. Yuhawilu. Ada upaya untuk menghasilkan suatu gambar. Seperti orang yang memahat, ya ada keahlian khusus. Begitu juga dengan melukis, ada keahlian khusus. Tidak semua orang bisa apa memahat, tidak semua orang bisa apa melukis. Ada suatu perbuatan yang harus dia lakukan. Adapun memotret, tinggal memencet tombol, orang buta juga bisa. Ini diantara hujah atau dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya foto itu tidak termasuk dari taswir, memoto itu tidak termasuk dari taswir. Karena taswir itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala membentuk suatu bentuk. Yang ini ada upaya sebagaimana orang yang memahat. Allahu a'lam bissawab, manakah yang benar di antara dua dalil tersebut. Hanya saja perlu kita perhatikan, ya. Banyak di antara kita mungkin yang milih memegang pendapatnya Syaikh Al-Utsaimin. Akan tetapi bukan berarti memoto itu dibolehkan. Tatkala beliau di sini menjelaskan ya tentang dua perbedaan dua pendapat ini, dan beliau Syaikh Al-Utsaimin memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya memoto menghasilkan gambar dengan cara memoto dengan alat tertentu, ini bukan taswir, bukan berarti beliau membolehkan foto secara mutlak. Maka di sini beliau mengatakan bahwasanya adapun hukum foto ini tersendiri. Walakin yabqa an-nadhar hal yahilu hadzal fi'lu aw la? Apakah boleh hukum memoto atau tidak? Ini butuh pembahasan tersendiri. Jadi terkadang kita sebagian kita ini bermudah-mudahan. Tatkala kita memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya memoto itu tidak termasuk dari perbuatan taswir, sehingga banyak di antara kita yang gampang untuk memoto. Padahal hukum foto ini tersendiri menurut Syaikh Al-Utsaimin, dan hasilnya sekali lagi tetap ya, hasil dari fotoan yang kita lakukan itu hasilnya berupa surah, berupa gambar. Hanya saja ya dia tidak termasuk taswir, sehingga orang yang memoto ini tatkala tidak termasuk dari taswir, tidak masuk ke dalam ancaman hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hasilnya tetap dikatakan apa? Gambar. Sehingga tidak boleh disimpan. Kecuali untuk kepentingan yang ada udzur di dalamnya. Oleh karena itulah di sini beliau mengatakan wal jawabu, adapun jawabannya apakah hukum dari foto tersebut idza kana li ghardi muharram sara haraman. Apabila foto itu tujuannya adalah untuk perkara yang haram, maka hukumnya haram. Idza kana li ghardi mubasar mubahan. Tapi kalau jika tujuannya adalah untuk tujuan yang mubah, maka hukumnya mubah. Dan beliau di sini yang mengatakan haram, beliau mencontohkan seperti orang yang memoto untuk kenang-kenangan atau litaladzut, untuk berlezat-lezat dengan foto tersebut. Kita rihlah kemana, wah foto buat kenang-kenangan. Tidak boleh ini. Ya, yang seperti ini bukannya udzur, enggak ada udzur kita untuk memoto. Ya, untuk kenang-kenangan, untuk bertaladzut, ya, bin nadhari litamattu bin nadhari ilaihi au taladzut au min ajli hanani wasyauqi ilaihi, atau untuk apa membangkitkan kerinduan misalnya. Ya, kan banyak di antara mungkin para pemuda yang menyimpan foto istrinya atau mungkin siapanya ya, atau menyimpan ibunya biar kalau rindu nanti di ini wadzalika muharramun fa inna dzalika muharram wa la yajuzu. Yang seperti ini adalah haram dan tidak boleh. Ya. Jadi apabila kita memilih pendapatnya Syaikh Shalih Utsaimin, ya perlu kita perhatikan ya bahwasanya hukum memoto ini tersendiri. Memang dia tidak termasuk taswir, tapi hukumnya bisa haram, bisa mubah. Ya, haram sebagaimana dicontohkan oleh Syaikh Shalih Utsaimin seperti untuk kenang-kenangan, untuk berlezat-lezat, ya, untuk membangkitkan kerinduan, untuk dipajang misalnya atau yang semisalnya, maka ini tidak boleh. Adapun kalau untuk perkara yang mubah seperti untuk KTP ataupun mungkin untuk paspor yang tidak boleh tidak kita harus ada foto kita di situ di dalam ijazah, enggak mungkin kita hilangkan, ya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ini ya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang keempat dari bentuk taswir adalah mentaswir lima la ruha fihi. Mentaswir menghasilkan suatu gambar yang tidak memiliki ruh di dalamnya. Ini kata Syaikh Shalih Utsaimin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gambar yang dibuat oleh manusia seperti membuat mobil, membuat rumah, fahadala ba'sabihi, maka ini tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah gambar yang bukan merupakan ciptaan atau buatan manusia, akan tetapi ya gambar tersebut adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama gambar ya ciptaan Allah yang tumbuh berkembang dan ciptaan Allah yang tidak tumbuh berkembang. Ciptaan Allah yang tidak tumbuh berkembang seperti gunung, laut, ya sungai, fahadala ba'sa bihi. Maka yang seperti ini tidak mengapa kita menggambarnya. Adapun dengan yang jenis berkembang, tumbuh berkembang seperti pohon-pohonan, bunga atau yang semisalnya, maka para ulama berselisih, namun jumhur ahlul ilmi mengatakan bolehnya menggambar yang seperti ini. Intinya yang diharamkan adalah menggambar makhluk yang bernyawa yaitu manusia dan hewan. Kemudian kita bahas poin yang terakhir di bab ini yaitu tentang hukum menyimpan gambar yang bernyawa. Sebelum kita menjelaskan hukum menyimpan gambar yang bernyawa, kita bacakan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam babnya yang mulia ini. Beliau mengatakan wali Muslim an Abi Hayyaj qala, dan bagi Imam Muslim dari Abi Hayyaj qala. Abi Hayyaj ini adalah seorang tabi'in, termasuk dari Katibun Ali bin Abi Thalib sebagai sekretarisnya atau pekerjanya Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau mengatakan, qala li Aliyun, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ba'athu mananya adalah al-irsalu bi amrin muhimmin. Al-ba'athu artinya adalah merupakan pengutusan ya, terkait dengan perkara yang penting. Mengutus seseorang terkait dengan perkara yang penting, kad'wati inallah, seperti berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi maukah Anda aku utus ala ma ba'athani alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah diutus, dibebankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali pun bebankan kepada seorang tabi'in yaitu Abu Hayyaj. Apa yang dibebankan oleh Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib? Alla tada'a suratan illa tamastaha. Janganlah Anda biarkan sebuah gambar kecuali dihancurkan gambar tersebut. Kecuali Anda hancurkan gambar tersebut. Yang namanya at-tamsu ini adalah menghancurkan. Kalau berupa patung, maka kepalanya dihancurkan, ya, dihilangkan. Kalau berupa lukisan, maka imadia dicoret-coret, ya, atau mungkin digunting, ya. Itu namanya adalah at-tamsu. Dia harus dihancurkan, harus benar-benar tidak berbentuk kepala. Kepalanya dihilangkan. Karena sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah bersabda, as-suratu ar-ra'su fa in kuti'a fala surah, bahwasanya as-surah gambar itu intinya adalah kepala. Apabila dicopot, dilepaskan atau dihilangkan, maka itu tidak termasuk dari gambar. Jadi Ali bin Abi Thalib perintahkan oleh Rasulullah ya untuk menghancurkan gambar. Kalau berupa patung berarti kepalanya harus dicopot. Ya kalau berupa lukisan-lukisan, ima kita coret-coret sehingga tidak bentuk seperti kepala. Dan dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, tidaklah seperti, kata beliau, tidaklah dianggap orang yang mentomsu ini hanya sekedar apa menggaris di bagian leher. Misalnya digaris. Ini tidak termasuk dalam kategori at-tomsu, bukan. Yang namanya at-tomsu itu apa? Harus menghilangkan benar. Kalau hanya sekedar garis ini tidak cukup. Digaris misalnya ya, ada gambar kita garis lehernya misalnya. Menurut pendapatnya Syaikh Shalih Fauzan ini tidak dibenarkan. Karena yang namanya at-tomsu ini harus bi'itlafiha. Au biqit'in ra'siha. Jadi harus dipotong kepalanya, dihilangkan kepalanya. Ini diantara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib adalah untuk menghancurkan ya, gambar-gambar yang ada. Wala qabran musrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ima dia ditinggikannya dengan dibangun kijing ataupun yang semisalnya, atau mungkin dibangun bangunan di atasnya, atau mungkin ditinggikan ya dengan tanah yang bukan berasal dari galian kuburan tersebut. Ya ditinggikan yang melebihi satu sibron, satu jengkal. Maka ini termasuk dari qabron musrifan, kuburan yang ditinggikan. Dan Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk meratakannya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan dan juga dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, di sini Rasulullah menggabungkan dua perkara, masalah gambar dan masalah kuburan. Mengapa kok digabungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa beliau menggabungkan untuk menghancurkan gambar dan juga meratakan bangunan yang berada di atas kuburan? Hal ini karena kedua-duanya adalah wasilatu ila syirki, merupakan wasilah kepada kesyirikan. Gambar ini adalah merupakan wasilah kepada kesyirikan. Kemudian kuburan yang diagungkan, yang ditinggikan, dibangun di atasnya suatu bangunan adalah merupakan wasilah menuju kesyirikan. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan gambar tersebut dan meratakan kuburan yang dia ditinggikan. Kemudian dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, yukhadhu min haditsin Ali, diambil dari hadis Ali bin Abi Thalib, yaitu perkataan Rasulullah, ala tada'a surah illa tamastaha. Hal ini bahwasanya tidak boleh untuk memajang atau memelihara gambar, menyimpan gambar. Walaupun di sana kata beliau wahada mahalun tafsil, dan di sana ada perinciannya. Ya, perincian hukum menyimpan gambar yang bernyawa. Yang hukum asalnya adalah kita wajib untuk apa? Menghancurkan gambar tersebut. Yang minimalnya kita hilangkan kepalanya. Adapun hukum menyimpan gambar sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, yang pertama, apabila seseorang menyimpan gambar dan dia memajangnya li ta'dhimil al-musawwar, untuk mengagungkan yang orang yang digambar tersebut, yang ada di gambar tersebut, ya seperti syekhnya mungkin atau ulama ataupun yang lainnya yang dia memang diagungkan oleh tersebut, fahada haramun bila syakkin. Maka yang seperti ini hukumnya adalah haram tanpa diragukan lagi. Ya gambar-gambar, ya mungkin gambarnya Syekh Abdul Qadir Zailani, ya mungkin gambarnya Ali bin Abi Thalib. Pernah antum lihat gambarnya Ali bin Abi Thalib? Atau Syekh Abdul Qadir Zailani? Ya. Jadi ana dulu pernah sebelum kenal ngaji salaf, pernah belajar ngaji sama seorang habaib. Ya. Di rumahnya itu banyak sekali gambar-gambar. Gambarnya Syekh Abdul Qadir Zailani ada, gambarnya Ali bin Abi Thalib ada, gambarnya dari bapak-bapak-bapaknya itu ada, ya, dipajang di rumahnya itu. Jelas yang seperti ini ya dalam rangka mengagungkan gambar tersebut. Bahkan sebagian mereka ada yang mengantongi gambar syekhnya, dikantongi di dalam dompetnya, ya, biar untuk tolak bala. Ya, ada yang seperti itu, ya, sampai seperti itu. Maka yang seperti ini hukumnya haram, dan malaikat tidaklah akan masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat gambar. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, innal malaika la tadkhulu baitan fihi surah. Ya, sesungguhnya malaikat tidaklah akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah iktina'u suwar litamattu bin nadhari ilaiha awit taladud biha, fahadha haramun aidan. Disimpan, gambar itu disimpan dan dipajang untuk hiasan yang dia lihat, ya, hiasan dinding. Atau autaladut, atau untuk berlezat-lezat karena indahnya gambar tersebut. Gambar binatang misalnya kuda atau yang semisalnya. Kemudian dia pajang. Fahada haramun. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Ya, menyimpan gambar atau memajangnya untuk hiasan dinding. Atau karena indahnya gambar tersebut untuk dipandang. Maka ini hukumnya haram. Walaupun dia tidak mengagungkan gambar tersebut. Kemudian yang ketiga ini. Yaitu ayaktinia menyimpannya iktina uswar lidikri hananan, untuk lidikri, untuk kenang-kenangan, seperti kalladhi yusawiruna sigaru sigara auladihim, seperti orang-orang yang menggambar, ya, anak-anak kecil mereka agar nanti anaknya tersebut ingat tatkala mereka sudah besar. Nih dulu kamu waktu umur 1 tahun, 2 tahun, setiap 1 tahun, 2, setiap dia ulang tahun dipoto, kemudian dipajang. Ya, untuk kenang-kenangan. Maka yang seperti ini, fahada aidun haramun. Maka yang seperti ini hukumnya adalah haram. Dan berhak mendapatkan ancaman berdasarkan sabda Rasulullah bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Atau mungkin pasangan suami istri yang baru nikah dipoto, kan kebanyakan seperti ini, ya, masyarakat awam di sekitar kita disimpan untuk kenang-kenangan, maka ini hukumnya haram. Kemudian yang keempat, intinya adalah menyimpan gambar tanpa sengaja. Ya, menyimpan gambar tanpa sengaja karena gambar tersebut berada pada benda lain seperti majalah, koran, atau barang-barang dagangan. Mungkin bagi di antara antum yang seorang pedagang yang punya toko kelontongan di rumahnya, ya, di situ ada barang-barang dagangan, ada gambar-gambarnya, ya, bagaimana hukum menyimpan gambar tersebut? Apakah harus dihilangkan? Nanti kalau dihilangkan nggak ada yang beli. Makanya seperti ini tidak mengapa, dengan tetap berusaha menghapusnya. Fadhahiru anna hadza la ba'sa bihi. Ya, zahirnya bahwasanya ini tidak mengapa, tapi ya apabila memungkinkan untuk menghapusnya, dihapus, ditutup semaksimal mungkin kalau bisa. Mungkin ditutup dengan harga, ya, ataupun yang semisalnya. Mungkin ini kalau bagi para pedagang, ya, yang dia memiliki toko kelontongnya di rumah. Tapi bagi kita yang mungkin di antara kita ini ada yang menyetok, ya, terkadang ada kita menyetok barang-barang untuk keperluan rumah tangga. Kalau ini kira-kira memungkinkan nggak untuk dihilangkan? Kalau memungkinkan, maka dihilangkan. Ya, gambar-gambar yang ada misalnya di sabun, kita stok beli sabun, ini memungkinkan untuk dihilangkan, maka dihilangkan kalau memungkinkan. Bagi kita kalau memungkinkan, maka semaksimal mungkin kita tutupi atau kita hilangkan. Kemudian yang kelima adalah menyimpan gambar tanpa disengaja dalam posisi terhinakan. Seperti pada keset, sandal, ya, ataupun yang lainnya yang dia terhinakan, diinjak-injak, maka yang seperti ini jumhur ulama berpendapat boleh. Namun, ya, menurut Syaikhul Utsaimin, wala yulhaqu dzalika libasun ma fihi suwar, wala yulhaqu, dan tidak dikaitkan, tidak termasuk di dalamnya adalah gambar yang terdapat pada pakaian, baik anak-anak maupun dewasa. Ini tetapnya boleh. Jadi pakaian, gambar yang ada di pada pakaian, wala yulhaqu bidzalika libasun ma fihi suwar fa innahu muharramun ala sigar wal kibar. Ya. Jadi menyimpan gambar yang terhinakan yang seperti ada di keset, sandal, maka jumhur ulama berdapat boleh, namun kata Syaikhul Utsaimin, ya tidak termasuk gambar pada pakaian baik anak-anak maupun dewasa. Ini tidak boleh. Ya. Dan ini mungkin banyak juga di antara ikhwan-ikhwan yang sudah mengaji yang belum begitu paham terkait masalah ini. Ya. Beli baju gambarnya apa? Bobo boy misalnya ya. Ataupun yang semisalnya. Ini enggak boleh. Ya. Bobo boy jelas ya. Atau Naruto ataupun yang semisalnya. Ini enggak boleh. Kemudian yang ke-6, dia menyimpannya karena terpaksa, harus menyimpan. Dan tidak mungkin melepaskan diri darinya. Seperti KTP, tak mungkin ya kita hilangkan di paspor, ijazah, dan juga yang lebih tidak mungkin lagi uang. Ada uang 100 ribu, ada gambarnya untuk hilangkan. Nah, ini enggak mungkin. Maka yang seperti ini hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan sebelum kita tutup, mungkin terkait dengan pembahasan masalah takdir. Kemarin ada yang SMS Anda, masih ada yang katanya yang kurang begitu jelas tentang bantahan terhadap kelompok yang kedua, yaitu Qadariyah Mu'tazilah. Ya, mungkin sedikit Anda ulang bahwasanya manusia di dalam menetapkan takdir, mereka terbagi menjadi tiga. Terkait masalah takdir terbagi menjadi tiga, ada yang Jabariyah Jahmiyah, yang mereka menetapkan takdir Allah tapi gulu di dalam menetapkannya, ya sampai-sampai mereka menganggap, meyakini bahwasanya manusia itu tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kudrah. Dan mereka berdalil dengan dalil-dalil yang muqayyad, yang mutlak, dalil-dalil yang umum. Ya, tatkala orang-orang Jabariyah Jahmiyah ini menetapkan bahwasanya manusia tidak memiliki ikhtiar dan juga tidak memiliki kudrah, mereka membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya yang memiliki kudrah, ikhtiar, kehendak hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang mereka bawakan misalnya lau syaallahu ma asraqna, seandainya Allah tidak menghendaki tentu kami tidak akan melakukan kesyirikan. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah itu menciptakan segala sesuatu, berarti perbuatan saya juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, dan tidaklah kamu memanah tatkala kamu memanah, akan tapi hakikatnya Allah lah yang melempar panah tersebut. Ya, jadi mereka membawakan dalil-dalil yang mutlak, yang menunjukkan bahwasanya seakan-akan yang memiliki kehendak hanya Allah, makhluk tidak. Adapun orang-orang Qadariyah Mu'tazilah kebalikannya. Ya, mereka menetapkan bagi hamba memiliki ikhtiar dan kudrah, memiliki masyiah, kehendak. Dan mereka membawakan dalil-dalil sejenis dengan dalil-dalil Jabariyah yang mutlak, yang masih umum, membawakan dalil-dalil yang mutlak, yang menunjukkan seakan-akan Allah tidak memiliki kehendak. Ya, mereka bawakan dalil-dalil minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ya, di antara mereka ada yang menginginkan dunia dan di antara mereka ada yang menginginkan akhirat. Mereka hanya menyebutkan iradah yang ada pada manusia. Ya. Satu sisi orang-orang Jabariyah memakai dalil-dalil bahwasanya yang memiliki kehendak seakan-akan Allah. Kemudian satu sisi orang-orang Qadariyah mereka memakai dalil yang seakan-akan yang memiliki kehendak hanya manusia, Allah tidak. Maka untuk membantah orang-orang Qadariyah, memantah orang-orang Jabariyah, kita bawakan dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang Qadariyah. Dan sebaliknya, untuk membantah Qadariyah, kita bawakan dalil-dalil yang dibawakan oleh orang-orang Jabariyah. Adapun Ahlus Sunnah menjamak antara dua dalil tersebut. Ya, kemarin kita jelaskan bahwasanya terkait masalah iroda, kehendak yang dinisbatkan, disandarkan kepada makhluk, ada dua jenis. Ada iroda yang disandarkan kepada makhluk yang dia yang mutlak. Mutlak ini disebutkan bersendirian, tidak disebutkan dengan kehendak Allah. Ada kehendak makhluk yang muqayyad, muqayyad itu dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kaidah yang disebut oleh para ulama, apabila ada dalil yang muqayyad dan mutlak, maka dalil yang mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Dalil yang umum ya dibawa kepada dalil yang khusus yang menjelaskan bahwasanya kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ini insyaAllah ya? Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. InsyaAllah besok tinggal 3 bab ya dalam kitab Tauhid yang kita akan jelaskan. 3 bab ya, 4 sama bab yang terakhir insyaAllah.